Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alal mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bersama dalam program Penyejuk Hati dari Radio Republik Indonesia, stasiun Medan yang kita cintai ini. Semoga kajian-kajian dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini memberikan secercah harapan kepada kita bahwa hidup ini sangat indah apabila kita bersama Al-Quran, dan hidup ini akan menjadi lebih bermakna jika kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Baiklah, kita telah sampai pada surah Al-Ma'idah ayat ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhal rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qawmal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang mulia ini, seruan ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Dan kemudian kita juga menjumpai bahwa Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Al-Baqarah memanggil nama Nabi Adam. Begitu juga dalam surah Al-Qasas memanggil Nabi Musa, dan di dalam surah Al-Maidah dan surah Hud masing-masing memanggil Nabi Isa dan Nabi Nuh. Artinya bahwa panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala seperti ini memiliki makna yang begitu mendalam, yaitu di antaranya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala ya langsung akan status kenabian dan kerasulan mereka. Ya. Arti ibaratnya kalau kita memanggil atasan kita, seorang gubernur misalnya, memanggil kita dengan panggilan wali kota misalnya, atau panggilan sekda, maka ini adalah panggilan yang bentuknya adalah sebagai pengakuan. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala selain memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah utusannya. Nah, di antara tugas daripada anbiya dan rasul itu adalah menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya kepada umatnya, kepada kaumnya. Dan kita ketahui bahwa kalau nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka risalah mereka mahdudah, artinya terbatas pada umat-umat tertentu saja, berbeda dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka risalahnya ammah, risalahnya itu umum, mencakupi seluruh manusia. Artinya baik yang mukmin yang beriman kepada Allah ataupun yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya masuk dalam seruan itu. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah misalnya pada ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum." Hai orang-orang yang, hai manusia, ya, berimanlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. "Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum," dan orang-orang sebelum kamu. Jadi ajaran Islam itu mencakup seluruh atau bahagian daripada manusia itu tanpa terkecuali. Ya, Ustaz, nah, Ardiansyah, saya melihat suatu hal yang menarik dari pesan ayat 67 ini tentang tabligh merupakan pekerjaan mulia. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, para rasul itu tabligh. Ya. Tabligh itu adalah menyampaikan pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang menarik ini sekarang Ustaz Ardian Sadun Safajrul, bahwa tabligh ini apakah sudah menjadi profesi atau memang itu adalah panggilan jiwa? Ya. Karena menarik banyak pemuda ini kalau sudah tidak dapat kerja sana sini sana sini, oh udahlah, daripada nganggur bagus jadi ustaz gitu ya kan. Ceramah di masjid, khutbah Jumat lumayan, selamat untuk anak istri. Atau yang sudah pensiun, sudah tidak lagi kerja di sana sini, bagus aku menjadi nazir di masjid. Tapi kalau misalnya ada alternatif, misalnya ada ustaz ditawar untuk menjadi anggota dewan atau menjadi anggota DPD atau menjadi bupati atau wali kota, maka dakwahnya tadi dia tinggalkan. Tablighnya tadi dia lupakan. Nah, ini bagaimana kita melihat fenomena seperti ini? Iya, kalau kita lihat Ustaz Mah, sebenarnya tabligh itu atau menyampaikan dakwah itu adalah tugas setiap orang. Begitu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang masyhur dan hadisnya hadis sahih, "Ballighu anni walau ayah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada seluruh sahabatnya, "Sampaikan dari padaku walau hanya satu ayat." Artinya bahwa setiap orang bisa menjadi muballigh. Namun seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa tabligh ini memang harus diawali oleh niat al-khalisah. Dan setiap ibadah memang harus seperti itu. Begitu. Artinya ketika kita melakukan sesuatu ibadah, tabligh ini kan ibadah, haruslah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena tidak ada kerjaan yang lain maka ini yang dilakukan begitu. Artinya kalau ada yang lebih besar yang memberikan income maka tidak ini ditinggalkan. Nah, silahkan dia mau menjadi anggota dewan, dia mau menjadi gubernur, mau jadi wali kota misalnya, tetapi tabligh itu jangan ditinggalkan. Tidak ada salahnya. Anda ingin jadi seorang wali kota, tetap saja pakai ustadz. Kalau misalnya Anda sudah terkenal dengan ustadz fulan, gitu kan. Ustadz Ahmad misalnya, kalau kita panggil salah satu nama misalnya, Ustadz Ahmad. Ketika Anda menjadi wali kota, mendaftarkan diri menjadi calon wali kota, jadilah Anda tetap ustadz. Jangan ustadznya dibuang begitu. Dan ketika Anda duduk di situ jadi wali kota misalnya, maka jadilah Anda wali kota yang adalah ustadz. Yang jabatan itu adalah amanah. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Betul. Nah, ketika itu Anda akan lebih mudah untuk bertabligh. Nah, ketika Anda menjadi ustadz dan Anda juga adalah seorang wali kota, maka Anda bisa masuk kemana saja. Tapi ketika Anda tinggalkan ustadz Anda dan Anda memegangi hanya jabatan, artinya dengan nama wali kota itu Anda banggakan, maka Anda hanya memikirkan sekelompok orang saja begitu. Ya, suatu hal yang menarik kata Ustaz Ardiansyah tadi, memang harus memperbaiki niat dan memperbenarkan niat dalam melaksanakan profesi tabligh tadi. Sesuai dengan jaminan yang Allah berikan, ketika niat kita itu ikhlas kepada Allah, Allah pun tidak melepaskan begitu saja orang yang berdakwah, dengan orang jaminan, bertabligh. Dengan jaminan apa? Wallahu ya'si muka minan nas. Allah akan menjamin hidup dia. Walaupun banyak musuh, karena mungkin ada orang yang tersinggung dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, tetapi Allah lah menjadi pelindungnya yang pertama. Ini suatu hal yang menarik ini. Wallahu ya'si muka minan nas. Mungkin Ustaz Fajrul bisa menceritakan. Wallahu ya'simuka minan nas, ini adalah sebuah jaminan yang Allah berikan kepada seseorang dan siapa saja yang ingin menyampaikan pesan dakwah itu, sebagaimana yang bahasakan di sini tabligh kan begitu. Artinya kita jangan menjadi orang yang takut dan ragu dengan fenomena apa yang ada yang kita dapatkan di sekeliling kita. Dan satu hal yang sangat menarik tadi yang seperti disampaikan oleh Ustaz Ardiansa dalam hadis Rasulullah, ballighu anni walau ayah ini artikan sesuatu yang kecil. Artinya kalau seseorang ingin menyampaikan, sampaikanlah sesuatu itu yang sudah menjadi pengetahuan dia, kan begitu. Walaupun satu ayat, satu disiplin ilmu, tapi itu kalau berguna dan orang dapat memahaminya dengan bagus, itu sangat bagus sekali. Tapi yang menjadi permasalahan ini, bukan walau ayat lagi, tapi walau ayat, tapi mereka tidak mengetahui apa yang mereka sampaikan. Nah, inilah yang menjadi permasalah, apa yang menjadi fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Artinya mereka banyak yang tidak mengetahui permasalahan itu berdasarkan sumber Al-Qur'an dan hadis, tapi berfatwa, artinya mengeluarkan macam-macam hal yang mana itu bisa diikuti oleh orang lain. Ya. Karena misi dakwah ini tidak hanya dengan perkataannya, dengan sikap dan pribadi juga begitu. Iya. Ah, begitu. Artinya begini, kalau kita lihat dari firman Allah, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhar rasul baligh. Baligh ini artinya adalah suatu amanah yang Allah berikan kepada Rasul dan kepada siapa saja yang menyampaikan misi dakwah ini. Artinya sampaikanlah pesan Islam itu secara menyeluruh. Iya. Gitu. Karena pada masanya Islam itu timbul, Islam ini diartikan adalah secara eksklusif, sembunyi-sembunyi. Makanya timbullah ayat ini. Dan ini adalah sebagai jawaban orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasul itu menyampaikan dakwahnya hanya sedikit demi sedikit. Iya. Jadi artinya di sini baligh bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sampaikanlah secara keseluruhan. Iya. Sesuai dengan firman Allah, udkhulu fis silmi kaffah. Artinya seluruhnya harus disampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Iya. Makanya dikatakan ayat ini wa in lam taf'al fama balaghta risalatahu. Artinya kalau seandainya kita menyembunyikan hal yang semestinya kita sampaikan, ini belum dikatakan tabligh. Iya. Artinya masih ada apa sangkutnya di situ. Mungkin iya, disebabkan oleh kedudukannya, mungkin disebabkan oleh fenomena masyarakat saat sekarang. Kan banyak sekarang nih, Sir, menyembunyikan. Padahal itu tahu deh bahwasanya itu mesti disampaikan. Bagaimana, Sir? Jadi memang ada jaminan yang saya ingin menanggapi masalah jaminan tadi. Ini adalah sesuatu yang terkadang Ustaz Zainal tidak dipercayai, tidak diyakini oleh banyak orang begitu. Iya. Dia mengira bahwa segala sesuatu itu harus jelas begitu. Kasat mata, iya, kasat mata. Ya. Kalau dia menerima gaji sekian, maka dia harus melakukan ini atau jabatan ini. Inilah yang perlu disampaikan kepada para pendengar bahwa hidup ini tidak hanya semata-mata karena kita memiliki harta. Iya. Ketenangan jiwa itu jauh lebih berarti daripada hanya kenikmatan memiliki harta. Bahkan nikmat harta itu sendiri kadang-kadang bisa membuat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya'simuka minan nas di sini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang ingin terjun ke dunia atau katakanlah sebagai profesi mubaligh itu tadi. Kalau lihat kasusnya nih Ustaz Ardiansa, ini kan terjadi pada diri Nabi Muhammad dan itu ada kisahnya. Bagaimana kisah wallahu ya'simuka minan nas ini yang menjadi sugesti bagi para pendengar supaya dapat mencermin begitulah yakinnya baginda Rasul, dan keyakinan baginda Rasul itu pun bisa diketok tular kepada para pendengar di RRI dan kita juga yang ada di studio ini. Iya. Jadi banyak kisah sebenarnya, di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di gua Hira misalnya, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar Siddiq agak ketakutan, dan kemudian Rasulullah sambil memeluknya dan berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa la takhaf innallaha ma'ana, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasa ada rasa takut di dalam dirinya, khususnya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beberapa saat tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada semacam kesedihan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah tidaklah meninggalkanmu wahai Muhammad. Ini semuanya membuktikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan orang-orang yang berjalan di jalannya. Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Dan ayat ini Ustaz, sebab turunnya ini adalah terjadi kisah yang mana pada masa itu seorang Arabi didatangi oleh mendatangi Rasulullah dan menghunuskan pedang. Ketika itu ditanya, "Man mana aka? Siapa yang kira-kira melarang saya untuk berbuat kepada kamu? Untuk memenggal leher. Memenggal lehermu," kan begitu. "Allah," katanya. Sehingga ketika Rasulullah menyebutkan Allah tersebut, bergetar di dirinya begitu. Makanya turun ayat itu, itu ya? Jatuh pedang itu. Artinya inilah sebab turun ayat itu. Wallahu ya'simuka. Artinya Allah itu, Rasul itu sudah menjaga Rasul. Rasul itu artinya maksum. Maksum itu terjaga dari hal-hal yang mana tidak membuat dia gentar dalam menyampaikan bukan dakwah ini. Bukan berarti Rasul itu punya ilmu hitam itu, bukan. Sehingga dia digentar jatuh pedang musuh itu. Iya. Pakai enggak ya? Tidak. Tapi itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bagi baginda Rasul dan siapa saja yang berada dalam real dakwah dan tabligh tadi. Ya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang jauh daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar, demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.